Zaman dahulu kala, tanah Pasundan adalah tanah yang subur. Tanaman padi tumbuh dengan subur. Penduduknya hidup rukun dan damai. Di suatu desa, hiduplah seorang yang sangat kaya. Seluruh tanah sawah di daerah tersebut adalah miliknya. Di kampung itu tidak ada yang menyamai kekayaannya. Tapi lelaki kaya tersebut sangat kikir. Penduduk kampung menjulukinya Pak Kikir. Apaan ini? Itu teh, Akang. Hah, jangan Nyi. Sudah aku bilang, minum teh itu mahal. Ganti air putih saja. Oh, Akang pelit. Ya Abah, terlalu. Masa tiap hari minum air putih saja? Kamu nih tahu apa? Kalau tiap hari minum teh, kekayaan kita bisa berkurang. Kita teh kudu hemat tahu. Begitulah kekikiran Pak Kikir tidak pandang bulu. Bahkan terhadap keluarganya sendiri dia sangat kikir. Yang ada di otaknya hanya uang. Untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang lain. Hingga suatu hari. Wah, besok kita pasti makan enak, euy. Mang, kenapa, Jang? Loh, kamu nggak tahu? Itu, si Pak Kikir kan sudah selesai panen. Besok dia mengadakan selamatan supaya panen berikutnya berhasil banyak. Wah, bagus kalau begitu. Besok kita datang ya. Keesokan harinya. Nyi, apa sudah diundang penduduk kampung untuk selamatan hari ini? Sudah, Kang. Sudah semuanya. Ingat, yang diundang jangan banyak-banyak. Nanti beras kita habis. Nah, itu penduduk kampung sudah datang. Ayo kita sambut mereka, Kang. Mangga, langsung saja kita makan, mumpung masih hangat. Ya, semoga dengan selamatan ini, panen Abah berikutnya jadi berlimpah. Sok, atuh, jangan malu-malu, langsung disantap. Keterlaluan si Abah. Kita sudah diundang selamatan. Masa makannya begini? Kita pulang aja. Aduh, kumaha ini? Aduh, maaf Kang, si Abah memang begitu. Maaf ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Kami pamit pulang. Abah memang terlalu. Masa mengundang penduduk desa selamatan makanannya begitu? Malu atuh. Malu bagaimana? Sudah, kalau mereka tidak mau makan, simpan makanan itu untuk besok pagi, bisa kita makan. Tuan, berilah saya sedekah, Tuan, walaupun sesuap nasi. Kasihanilah saya, Tuan. apa? Sedekah. Kamu kira mendapat sesuap nasi itu teh gampang? Kasihanilah saya, Tuan. Dari kemarin saya belum makan. Kasihani. Enak saja. Kamu kira beras ini milik moyangmu? Sana pergi! Demikianlah, nenek tua itu pergi dengan gundah. Tapi anak Pak Kikir sangat bersedih melihat sang nenek. Diam-diam ia mengambilkan jatah makanan dan diberikannya kepada sang nenek. Nek, maafkan kelakuan Abah ya. Ini saya bawakan bekal untuk nenek. Semoga bermanfaat. Sungguh mulia hatimu, nak. Semoga hidupmu diberkati yang kuasa. Bawa penduduk kampung ke atas bukit, cari tempat yang aman, terutama anak-anak dan ibu-ibu. Cepat! Tapi, ternak dan rumah kita bagaimana? Jangan pikirkan ternak, selamatkan jiwa kalian. Baik. Hah? Apa masih di rumah? Abah! Abah di mana? Abah? Hah? Abah? Abah, apa yang Abah lakukan? Ayo, mengungsi ke atas bukit. Pak, mengungsi? Tolol. Lalu harta ini mau diapakan? Dibiarkan hanyut begitu saja. Abah, cepat tinggalkan harta itu. Kita ke atas bukit. Kamu berangkat saja duluan. Abah mau mengumpulkan peti di kamar sebelah. Air semakin membesar dan menenggelamkan desa. Dan Pak Kikir dengan tragis ikut tenggelam bersama tumpukan hartanya. Sementara anak Pak Kikir dan penduduk desa selamat mengungsi di atas bukit. Mereka lalu mencari daerah baru untuk menata kehidupan baru. dan mengangkat anak Pak Kikir menjadi kepala desa. Anak Pak Kikir memimpin desa dengan bijak, dan dia menganjurkan penduduk untuk mengolah tanah yang telah dibagi rata, dan mengajarkan penduduk cara bercocok tanam. Desa itu kemudian disebut Desa Anjuran. Lama-kelamaan, desa berkembang menjadi kota kecil yang disebut